بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat petuah bagi kita kaum muslimin secara keseluruhan. Untuk segera melakukan amalan-amalan saleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pengajar yang sempurna, beliau ketika mengajarkan suatu ilmu, memberikan suatu petuah, maka beliaulah orang yang paling pertama untuk melakukan apa yang beliau petuahkan tersebut, apa yang beliau nasihatkan tadi. Yang ini berbeda dengan keadaan kita secara umum pada zaman sekarang ini, di mana kita terkadang menasihatkan suatu perkara dalam keadaan diri kita pribadi jauh dari apa yang kita nasihatkan. Antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita amalkan berbanding jauh 180 derajat. Maka hendaknya kita melihat kepada bagaimana contoh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada bagi diri kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini mengingatkan yang Allah wa yang malaikat. Bagi barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah dan juga balasan pada hari akhir. Maka pada hari ini kita akan membahas bagaimana contoh Rasulullah SAW. Betapa beliau adalah seorang yang betul-betul bergegas dalam beramal. Jadi beliau mengajarkan dan juga melakukan, bukan hanya mengajarkan tapi tidak bisa memberikan contoh, memberikan atau melakukan sesuai dengan apa yang beliau ucapkan. Maka ini juga sebagai bahan koreksi bagi kita semuanya sebagai pengikut Rasulullah SAW. Sesuaikan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ats-tsani, hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ada, dari Abu Sirwa'ah, dikasih sin al-Bukhari mu'tasiha, dengan pembacanya dengan sin yang di kasrah dan juga bisa dengan sin yang di fathah, itu Abi Sirwa'ah atau Sirwa'ah. Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu, ini namanya Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, shallaitu wara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asr, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai makmum salat bersama beliau di kota Madinah, melakukan salat asar. Fasallama thumma qama musli'an, kemudian beliau salam, kemudian bangkit dengan bergegas pada qabilah, kemudian beliau melompati pundak-pundak manusia, ila ba'di hujari nisa'ihi, menuju kamar-kamar sebagian istri-istri beliau. Di mana kamar-kamar dari istri-istri Rasulullah SAW berada langsung di, yaitu tepian masjid, bersambung langsung dengan masjid, walaupun bukan termasuk bagian dari masjid, namun pintunya mengarah ke ruangan masjid. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka manusia terkejut dengan betapa cepatnya beliau dalam bergerak, betapa bergegasnya beliau ketika itu. Artinya ada apa gerangan? Tidak biasanya Rasulullah SAW ketika beliau selesai melakukan salat, habis salam langsung beliau keluar atau kemudian melangkahi manusia-manusia, melangkahi pundak-pundak mereka untuk kemudian masuk ke beberapa kamar dari istri-istri beliau. Taqarraja alaihi, maka kemudian Nabi SAW keluar kepada mereka, keluar kepada para sahabat tadi yang melakukan salat bersama beliau. Fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi, maka Rasulullah SAW melihat betapa mereka telah terkejut dengan betapa bergegasnya Rasulullah SAW ketika itu. Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, zakatu syai'an min kibrin 'indana, aku mengingat beberapa potongan logam. Logam di sini bisa jadi potongan logam emas atau perak, logam mulia yang dimaksud dengan fiber. Aku mengingat beberapa potongan logam mulia yang ada di sisi kami, disimpan di dalam kamar-kamar dari beberapa istri beliau. Itu dari sedekah yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk dibagikan, diamanahkan kepada beliau untuk dibagikan. Fakarihtu an yahbisani, maka aku membenci, maksudnya hal tersebut akan menghalangi aku. Fa'amartu bi ismatihi, maka aku memerintahkan untuk membagikannya. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kuntu khallaftu fil baiti ibran min as-sadaqah, aku meninggalkan di rumah beberapa potong logam mulia dari sedekah, dari zakat. Fakarihtu an ubayyidaha, maka aku tidak senang apabila kemudian logam tersebut tetap ada di rumahku sampai esok hari. Dan sampai sedekah yang diamanahkan kemudian tertinggal sampai besok hari, harus dibagikan sekarang juga. Ini sebagai amanah untuk dibagikan. Maka beliau bersegera untuk membagikannya. Kemudian dijelaskan tentang asli bagi kitab atau kibaru zahabin au fiddah. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Ini maksud kibar, yaitu potongan-potongan emas atau perak. potongan emas atau perak. Maka ini contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kudrah bagi kita, contoh yang baik bagi kita. Bagaimana beliau sebagai seorang rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa beliau, tetap beliau berusaha untuk bersegera melakukan amalan-amalan soleh. Tidak kemudian bermudah-mudahan, tidak kemudian bersantai-santai dan beramal soleh. Beliau sudah mendapatkan keutamaan yang tinggi, memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tetap beramal dengan amalan-amalan soleh dan tidak menunda-nunda amalan soleh tersebut. Maka hendaknya kita mencontoh sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan soleh, apalagi amalan soleh yang wajib. Kita diberikan amanah, tolong harta ini diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, orang yang membutuhkan. Jangan kemudian kita tahan-tahan harta tersebut atau kita tunda-tunda sampai satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, dalam keadaan orang yang membutuhkan itu sudah sangat membutuhkan. Namun kita masih bersantai-santai menahan hak mereka. Sungguh betapa zalimnya, kita diberikan amanah, kalau memang tidak sanggup, tolak dari awal. Saya tidak sanggup untuk memberikan harta ini, tidak sanggup untuk membagikan harta ini, saya sibuk. Misalnya, tolak dari awal. Saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam perkara-perkara duniawi, ketika melihat peluang-peluang untuk berusaha untuk mendapatkan penghasilan di hadapan kita, tentu kita bersegera untuk melakukannya. Dan hendaknya dalam perkara ukhrawi, dalam perkara yang menyangkut bekal kita untuk hari akhir, kita lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas, amalan-amalan yang akan membawa hasil yang berlipat ganda nanti pada hari kiamat nanti. Maka kita lebih bersemangat. Akan tetapi kebanyakan dari kalangan manusia, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu di antaranya, cocok dengan apa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'la yang kita telah ketahui bersama, bal tukfiruna hayatad dunya, bahkan kalian, arah pembicaranya kepada siapa? Kalian seluruh orang yang membaca ayat ini, tukfiruna hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi. Maka ayat yang seperti ini sebetulnya menuding diri kita dan menjadi bahan koreksi bagi diri kita. Ini adalah apakah memang kita betul-betul lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi daripada amalan-amalan akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Maka ini yang bisa diambil dari hadis ini yang menyangkut bab yang sedang kita bahas, yaitu mengenai bersegera dalam beramal, bersegera dalam beramal. Dan juga ada faedah-faedah yang lainnya dari hadis ini. Dia tanya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang telah meraih posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dikatakan sebagai khalil, khalil Rahman, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah merasa butuh untuk beramal dengan amalan-amalan soleh, tidak kemudian bersantai-santai, namun justru memperbanyak amalan-amalan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keutamaan yang telah diberikan kepada beliau. Rasulullah SAW sebagaimana sudah sering kita ceritakan, maksudnya beliau ketika berdiri pada sholat malam sampai pecah-pecah kaki beliau, saking lamanya beliau berdiri. Ini mengherankan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau adalah sahabat yang sudah diampuni dosanya terdahulu dan yang akan datang. Sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Maka ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, mengapa kau beramal dan amalan yang seperti ini sedangkan kau adalah orang yang sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang? Maka Rasulullah SAW bersabda, afala akuna adzan syakura, tidakkah pantas bagiku, apakah kemudian tidak seharusnya bagiku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Syukur itu lebih dari syakir. Syakir itu yaitu seorang yang bersyukur. Kalau syukur yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini juga ada dalil mengenai bolehnya untuk melompati pundak-pundak manusia setelah sholat. Setelah sholat sebetulnya adalah sesuatu yang boleh. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, yang terutama apabila ada kebutuhan. Terkadang setelah sholat itu softnya masih rapat, tapi kalau sholat ada kebutuhan kemudian melompat di pundak manusia, dari sisi syar'i itu tidak diharamkan. Namun kalau dari sisi adab sopan santun, ya mungkin kita harus lebih yaitu melihat lagi yang kemudian sampai menyinggung orang-orang yang disana. Dari sisi syar'i tidak mengapa. Rasulullah SAW melakukannya. Mungkin dari sisi adat istiadat kita kurang sopan, maka diperhatikan adat istiadat setempat, karena tidak bertentangan pula dengan syariat, tidak bertentangan pula dengan syariat. Dalam kaidah syariat dikatakan al-adah muhakkamah. Adat itu diamalkan, adat itu kemudian diperhatikan, menjadi bahan pertimbangan, bukan kemudian adat itu dikesampingkan. Selama apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka pada asalnya syariat membolehkan yang seperti ini. Hanya boleh saja, kalau diperintahkan, ya kan, wasfotil sunnah untuk melompati pundak-pundak manusia. Nah, kalau dalam adat istiadat kita yang seperti ini dikatakan tidak sopan, ya, maka ya kita menghindari yang seperti ini. Cari jalan, mungkin ada tempat yang sudah kosong. Kalau memang kita mau beranjak, tidak mengapa. Tidak dilarang untuk seseorang beranjak dari tempatnya langsung setelah salam. Paling tidak ini yang diciptakan dari apa yang di kisahkan di sini mengenai Rasulullah SAW. Dan mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri. Dan kemudian ada yang berkata, kenapa dia langsung berdiri? Kenapa enggak zikir dulu? Ya. Jangan pula seorang berusaha, bisa jadi dia berzikir sambil berjalan. Ya. Tidak dilarang. Berzikir sambil berjalan, berzikir di atas motor, misalnya. Ya. Mungkin dia di sini cuma sekedar sholat maghrib saja, kemudian di sana ada kajian misalnya, sehingga dia bersegera ke sana sambil berdiri di atas motornya. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian di antara yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia yang lainnya. Ini kita tekankan, beliau adalah manusia. Karena terkadang ada yang mengatakan tidak sopan, kenapa kok mengatakan Rasulullah manusia? Beliau manusia, lalu beliau apa lagi? Beliau seorang manusia, ya. Namun diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat pada hari ini, beliau manusia, jadi siapa? Beliau sempat melupa tentang emas dan atau perak tadi yang ada di kamar beliau, belum dibagikan, ya. Sampai kemudian terpikir atau terbetik ketika sholat, sehingga setelah sholat langsung beliau bergegas untuk membagikannya. Jadi ya. Kalau beliau sempat terlupa, kalau saja seandainya beliau terus mengingat, bisa terus kemudian tahu bahwasanya ada emas yang akan dibagikan, beliau harus melakukan ini, beliau harus melakukan itu, tanpa terlupa, tentu beliau akan melakukannya sebelum sholat. Tentu akan beliau melakukan sebelum sholat. Lalu beliau terlupa, kemudian melakukan hal tersebut setelah sholat. Dan tadi kita katakan, bukan suatu yang menyelisih adat kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan beliau manusia, ya. Karena memang beliau manusia. Namun kemudian diangkat derajatnya sebagai seorang Rasul, diberikan risalah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk beliau umumkan, untuk beliau nyatakan kepada manusia seluruhnya. Contoh Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Innama ana basyarun mitslukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Kalau kemudian dikatakan aku adalah manusia, sudah cukup kan? Berarti namanya manusia ya seperti manusia yang lainnya. Tapi dijelaskan, katakanlah, "Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian." Ini yang diperintahkan untuk kemudian diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Katakanlah aku manusia seperti kalian. Itu seperti tabiatnya manusia. Manusia apa? Butuh makan, butuh minum, butuh tidur, terkadang terlupa, terkadang tidak tahu. Ini tabiatnya manusia. Katakan, aku adalah manusia seperti kalian. Namun apa? Memiliki kelebihan. Yuha ilaiya. Ini juga diperintahkan untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Diwahyukan kepadaku. Diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ini yang kemudian mengangkat derajat beliau daripada manusia-manusia yang lainnya, daripada manusia-manusia yang lainnya. Maka beliau adalah seorang manusia. Pernah Rasulullah SAW ketika melihat, dan mungkin juga pernah kita ceritakan, orang-orang Madinah ketika yaitu berkebun kurma, namanya kurma ada yang jantan, ada yang betina. Ini mungkin ada yang belum tahu. Maksudnya terkadang diantara tanaman pun ada yang jantan, ada yang betina. Pohon yang jantan, pohon yang itu betina. Membutuhkan yang namanya telting. Itu apa? Diambil seperti putik bunganya, kemudian di yang jantan, kemudian di apa? Di sebarkan sari bunganya kepada yang apa namanya ya, oleh untuk betina itu ada putihnya, ada apa nih, nggak tahu, sebanyak SD ya. Kadang lupa ya, karena lama kan, bulan tahun ya. Jadi sari bunganya itu disebarkan di, yaitu bunganya dari yang betina tadi, untuk apa? Supaya pembuahan, supaya bisa membuahkan hasil yang bagus, kurmanya keluar. Nah kalau nggak begitu kan nggak keluar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian mengatakan kepada mereka, ya, di Makkah tidak ada yang seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa tidak kalian biarkan saja? Kenapa tidak kalian biarkan saja seperti itu? Yang dibiarkan tidak kemudian diberita lekeh seperti itu. Maka kemudian dibiarkan oleh para sahabat. Orang-orang yang berkebun kurma tadi, ya, ternyata apa? Ternyata tidak keluar buahnya, ya, tidak keluar buahnya. Daunnya atau bunganya berguguran begitu saja, tidak mendapatkan hasil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sungguhnya kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara duniawi kalian. Ya, dalam perkara ini Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Para sahabat yang lebih mengetahui dalam perkara ini. Namun ingat sebagai kaidah, tidak semua perkara-perkara duniawi itu Rasulullah SAW tidak lebih mengetahui daripada manusia. Dalam kasus ini Rasulullah SAW tidak lebih mengetahui daripada para sahabat. Adapun dalam keumuman kasus, semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau sabdakan, walaupun dalam perkara duniawi, itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita katakan Rasulullah SAW itu tidak tidak tahu tentang perkara ini. Kami lebih tahu karena kami punya ilmu tentang ini. Misalnya tentang apa lalat yang tercelup di air. Rasulullah SAW mengatakan untuk mencelupkannya. Dan kemudian kita mengatakan Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW berkata, Ustaz, kalian lebih mengetahui tentang perkara duniawi kalian. Tidak. Untuk kasus yang tadi, iya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakannya, antum ma'alahu bi'umur dunia. Kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara duniawi kalian. Dalam kasus tersebut, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Adapun dalam perkara-perkara lainnya, walaupun dalam perkara-perkara duniawi, walaupun dalam urusan-urusan mengenai ya, kehidupan kita sehari-hari, ekonomi misalnya, ya kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah SAW, dan kita katakan, Rasulullah SAW tidak tahu bahwasanya ada sesuatu yang bermaslahat, sesuatu yang bermanfaat, tidak. Secara keumuman, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah berdasarkan wahyu, tidak boleh untuk kita tolak. Baik. Namun yang ingin kita garis bawahi dari kisah-kisah semacam itu, yaitu Rasulullah SAW adalah seorang manusia, ya, seorang manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala meminta untuk menjelaskan atau menyatakan yang seperti ini kepada umatnya. Qul innama ana basyarun, basyarun itu apa? Manusia. Sungguhnya adalah manusia. Maka tidak kita katakan termasuk atau tidak termasuk adab Rasulullah SAW adalah menjelaskan bahwa beliau manusia. Kenapa kita menjelaskan beliau adalah manusia? Dikarenakan untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwa beliau manusia juga. Jangan diangkat posisinya sehingga dianggap sebagai ilah, sebagai sembahan, sebagai sesuatu yang bisa memberikan hajat kebutuhan manusia sehingga seorang berdoa kepada mereka atau seorang berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan seperti ini sampai-sampai ketika beliau menjelang wafatnya sudah dalam keadaan syatrul maut. Beliau ketika itu saking beratnya yaitu syatrul maut yang menimpa beliau, beliau sampai menutupkan kain di muka beliau, berbaring dalam keadaan menutupkan kain ke muka beliau. Dan apabila beliau yaitu merasakan sempit karena kain itu dibuka, kemudian kalau sudah agak apa-apa ditutup lagi. Dan pernah ketika pada keadaan seperti ini Rasulullah SAW membuka penutup dari wajah beliau kemudian mengatakan, La tukhruni kama khutbin Nasara Isa bin Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan atas diriku sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan atas Isa bin Maryam. Inama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba. Dijelaskan ya, maksudnya beliau adalah seorang hamba, itu apa? Manusia. Beliau memberikan dan supaya apa? Supaya beliau tidak diibadahi. Sesungguhnya itu abad. Abad itu apa? Yang beribadah. Abidah. Itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'ana abadun. Fakulu Abdullah wa Rasul. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini. Batu kronik dan kalian belum beribadah dan sering. Kalau kita tidak jelasin kepada manusia yang seperti ini, ya mereka akan berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Dan itu terjadi. Yang berdoa kepada Rasulullah SAW, meminta hari kebutuhan kepada Rasulullah SAW. Ada yang seperti ini. Ya. Dan orang-orang seperti inilah yang biasanya risih untuk kemudian dijelaskan bahwa beliau adalah seorang manusia biasa. Ini yang merasa risih. Ya. Jadi, kita jelaskan di sini, menganggap kemudian ada sebagian yang merasa risih untuk kemudian dijelaskan dan diterangkan bahwa beliau adalah manusia biasa, ya ketika mereka ingin mengangkat derajat Rasulullah dari derajat beliau sebagai manusia, ingin berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebaslah berdoa kepada Rasulullah, beliau seorangnya diangkat derajatnya karena apa? Berdoa kepada beliau, bukan manusia biasa. Nah, maka yang seperti ini, hanya kita jelaskan kepada manusia, beliau adalah manusia. Tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Namun beliau berhak untuk mendapatkan penghormatan. Dan beliau berhak untuk kita, atau bahkan wajib bagi kita untuk mengikuti petunjuk beliau dalam beragama. Ini posisi beliau. Wajib bagi kita untuk mencintai beliau. Dan bahwa wajib untuk mencintai beliau lebih daripada diri kita sendiri, daripada keluarga-keluarga kita. Nah, itu hak beliau. Bukan kemudian diangkat, kemudian dikatakan lebih daripada dari sekedar manusia. Ya memang beliau lebih dari sekedar manusia, namun beliau pada asalnya manusia biasa yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau sebagai seorang hamba dalam beberapa ayatnya dalam perkara-perkara yang mulia, diantaranya apa? Dalam perkara Isra. Dijalankannya beliau, dipindahkannya beliau dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam waktu satu malam, atau bahkan kurang dari satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Demikian pula dalam penyebutan tentang risalah, beliau juga disebut dengan abd, tentang dengan hamba. Hanya saja saya lupa ayatnya seperti apa. Maksudnya beliau disebut sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semua untuk mengingatkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba, seorang manusia. Jangan kaum muslimin atau umat manusia mengangkat derajat beliau di atas derajat kemanusiaan sebagai seorang manusia, namun tetap beliau adalah seorang rasul yang memiliki hak-hak untuk dicintai, diikuti dan yang lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini pula menunjukkan bahwasanya perkara amanah adalah sesuatu yang besar. Hendaknya seorang betul-betul bersegera untuk menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan pakai Quran yang bisa. Aku tidak menyukai bahwasanya perkara tersebut akan menghalangi aku, menahan aku. Yaitu akan menjadi pikiran sehingga kemudian ketika melakukan ibadah-ibadah yang lainnya terpikir untuk kemudian menunaikan amanah itu. Yang ketiga ini maksudlah Rasulullah SAW. Pakai banyak bisa. Aku tidak senang perkara tersebut akan menghalangi aku. Seorang yang memiliki amanah, ketika dia belum menunaikannya, jadi tak urus dia. Akan menjadi pikiran terus-menerus. Sehingga itu akan menghalangi dia dari perkara-perkara yang bermanfaat seperti beramal dan amalan-amalan soleh. Suatu pikir amanahnya tersebut segera lakukan atau segera tunaikan amanah tadi. Dan yang termasuk amanah disebut oleh Syekh Al-Utsaimin ini disini adalah hutang. Hendaknya seseorang bersegera untuk menunaikan hutang-hutang yang dia miliki, sedikitkah atau banyak. Jangan kemudian berhutang sedikit, kemudian sedikit ini dimaafkan kok, namanya juga teman. Padahal ini amanah. Tetap dia harus menjaga amanah tersebut. Diingat, walaupun cuma 5.000 atau cuma 1.000, setelah kembalian belum dikembalikan karena jual beli, karena belum ada kembalian. Ingat. Kalau enggak ingat kemudian tanya siapa yang kemarin kembaliannya kurang. Ingat, dijaga amanah. Yang kemudian kita katakan, nah, tidak apa-apalah cuma segitu. Tidak, tetap seorang harus menunaikan hutang tersebut. Dan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya hutang adalah suatu yang besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila didatangkan kepada beliau jenazah untuk kemudian disolati, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal alaihi bayi, apakah dia memiliki hutang? Ini adalah suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ditanyakan begitu, apakah dia memiliki hutang? Apabila orang yang membawa jenazah Rasulullah mengatakan, tidak ada hutang pada Rasulullah, maka beliau maju dan menyolat orang tadi. Namun kalau beliau dikatakan dia, dia memiliki hutang, meninggal dalam keadaan berhutang. Kembali Rasulullah SAW bertanya, hal lahu wafa, apakah dia punya harta yang bisa untuk menunaikan hutang tersebut? Maka apabila yang mereka berkata, orang-orang yang bawa jenazah, ya wahai Rasulullah, dia memiliki harta. Ya tenang saja, artinya walaupun dia telah meninggal, urusan hutangnya beres. Maka Rasulullah SAW maju dan menyulati hartanya. Namun apabila mereka mengatakan tidak, wahai Rasulullah, dia orang yang tidak memiliki harta, meninggal dalam keadaan dia itu memiliki hutang, namun tidak memiliki harta yang bisa membayar hutangnya. Maka Rasulullah SAW mundur, tidak menyulati orang tadi. Ya, tidak menyulati orang tadi. Berarti urusannya besar, ya, bukan sekedar ya, urusan yaitu main-main semata. Ya, urusan anak ini urusan besar sih. Rasulullah SAW. Ya. Nah, pernah suatu waktu terjadi yang seperti ini, didatangkan seorang dari kalangan Ansar untuk kemudian disolatkan oleh Rasulullah. Beliau maju beberapa langkah kemudian menanyakan apakah dia punya hutang. Maka mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah, tiga dinar hutangnya. Lumayan, tiga dinar lumayan besar. Tiga kali 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kali tiga. Walai salahah wafah. Dan dia tidak memiliki harga yang bisa membayar hutang tadi. Beliau mundur dan mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalian yang kemudian meneliti dia, kalian saja meneliti dia. Barakah dari kamu untuk ilmu. Akhirnya diketahui bahwasanya yaitu orang yang membawa jenazah tersebut agak kecewa, ya. Agak kecewa. Terlihat dulu wajah-wajah mereka. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW tidak menyolati orang tadi? Ya. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu maju kemudian mengatakan, ya Rasulullah alaiya dainu. Wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung hutang. Apa yang akan membayar? Langsung Rasulullah SAW maju kemudian menyolati orang tadi. Jadi adalah masalah hutang ini adalah masalah yang sangat serius. Sangat serius di sisi Rasulullah SAW. Ya, bukan di sisi orang-orang yang bermudah-mudahan sekarang. Ya, orang-orang yang bermudah-mudahan sekarang dalam permasalahan hutang berarti orang-orang yang tidak memahami tentang bagaimana bimbingan Rasulullah SAW, tentang bagaimana syariat Islam ini sebetulnya. Apalagi seorang yang sebetulnya memiliki harta untuk membayar, kemudian tidak mau membayar, ini ada suatu celaan di Rasulullah SAW. Dia mengatakan, madzul ghani zulmun. Seorang yang bisa membayar, ghani, dikatakan ghani itu sebenarnya apa artinya kaya, tapi apa kaya yang dimaksudnya itu punya uang untuk membayar hutangnya. Kemudian memapolah, yaitu melakukan, yaitu menunda-nunda pembayaran, bisa membayar dia. Sudah tiba waktunya untuk membayar, ditunda-tunda, lari dia ke sana kemari, mau didatangi di rumahnya, dia pergi ke sana. Ya. Tahu orang yang sudah mau datang besok, ya, langsung dia sengaja besoknya tidak ada di rumah. Zulmun yang adalah kezaliman. Dinyatakan Rasulullah ini adalah kezaliman. Seorang yang bisa membayar, tidak mau membayar hutang, menunda-nundanya, ini adalah kezaliman. Ini adalah kezaliman. Nah, ini adalah hadis yang sahih pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka seseorang apabila bisa untuk tidak berhutang, maka itulah yang baik. Itu yang lebih baik. Namun kalau memang dia mau tidak mau berhutang, maka hendaknya dia menjadi seorang yang berhutang dalam keadaan amanah, untuk menjaga amanah tersebut. Jangan kemudian seorang berhutang dalam keadaan niat awalnya saya mau berhutang, nanti tidak saya kembalikan. Niat awalnya seperti ini, dia tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan. Kalau seorang yang niat awalnya ketika berhutang dengan penuh amanah, saya nanti akan membayar. Ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk membayar hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala malan nasi liyu'addiyaha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, meminjam atau kemudian ya berupa uang dari berhutang untuk kemudian mengembalikannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan untuknya. Wa qadama dzalika tsalatsa liyadhlifahu atlaqa Allahu anhu. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia untuk membinasakannya, untuk kemudian menggunakannya, kemudian tidak mengembalikannya, Allah Subhanahu wa taala binasakan atasnya. Harta yang sudah habis dalam badan dia, ya tidak maju-maju usahanya juga. Tidak ada yaitu hilang atau kemudian tidak ada efeknya, tidak ada dampak daripada harta yang diambil tersebut atas kehidupannya. Sengsara atau sengsara. Ini seorang ketika berhutang maksudnya betul-betul menenangkan amanah dalam dirinya, ini mau saya kembalikan. Jangan kemudian berhutang lalu kemudian bermudah-mudahan. Niat awalnya. Ini yang kemudian menentukan sebetulnya ya. Niat awalnya untuk kemudian seorang tersebut bayar atau tidak. Kalau seorang mau membayar, niat awalnya harus amanah dalam dirinya. Saya mau, saya bertekad keras, saya akan mengembalikannya. Temponya 1 bulan, saya usahakan 1 bulan. Temponya 1 tahun, saya usahakan 1 tahun. Atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Ya. Ini amanah. Jadi kita menanamkan amanah ini dalam hati kita masing-masing. Kemudian dalam hati ini juga ada faedah diperbolehkannya untuk mewakilkan suatu urusan. Dimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengingat tentang adanya emas-emas atau barang-barang sedekah tadi, mewakilkannya kepada orang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'amartu bi qismati, maka aku memerintah untuk membagikannya. Maka dalam perkara mewakilkan ini ada beberapa perkara yang boleh diwakilkan. Ada yang menyangkut ibadah bahkan seperti haji, ini boleh diwakilkan. Tapi seorang yang apa yang tidak mampu untuk berangkat dari sisi fisiknya, namun kemudian dari sisi hartanya mencukupi, maka ini melakukan badal, ya, melakukan badal haji, mewakilkan orang lain untuk kemudian berhaji, ataupun untuk menunaikan zakat, ataupun untuk kemudian berjual beli dan yang lain sebagainya. Allah alam suar, insyaAllah akan melanjutkan kepada pembahasan hadis yang setelahnya pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.